Apu. Napa? Ha, jadi kalau salam ini ucapan para malaikat. Salam ucapan apabila Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Tapi salamun selamat atas Ibrahim. Faham tak? Ha. Yang tak boleh assalamualaikum. Assam mana mapu atamu. Asal daripada orang Yahudi. Nah. Ha. Yang ke-14 tertib, yang ini didulukan yang dahulu dan kemudian akan yang kemudian. Ha, ini biasa kita tak langgar tertib, jarang orang sembahyang di tayak akhir dulu. Faham tak? Rokok ke diang. Ha, cuma kalau berlaku. Ha. Dan sunat dibaca kemudian dari takbiratul ihram akan sekurang-kurangnya nama iftitah iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ha. Jadi doa iftitah hukumnya sunat. Siapa sengaja tak baca makruh. Melainkan dia tertinggal daripada imam atau dia nak kejar berhadah. Faham? Kalau kita ada masa sengaja tinggal doa iftitah makruh. Kenapa makruh? Mukhalifus sunnah, menyelahi hak Nabi amat. Doa iftitah ni ada 6 atau 7 yang datang dalam hadis. Kalau kita pergi Mekah di India, Pakistan, Mesir, kadang-kadang kita dengar orang sebelah kita dia baca lain. Tak usah pelik lah. Kerana ada 6 atau 7 hadis berkenaan dengan doa iftitah. Faham? Neh? Ha. Bacalah hak kita berasa kita nak baca. Asal ianya sabit dibenarkan oleh ulama-ulama. Neh? Ha. Doa iftitah yang sebenarnya bermula dengan wajah tu wajhiya lillazi fatar samawati wal ard. Itu sebenarnya doa iftitah Rasulullah. Hak Allah berkabira bukan hak Rasulullah. Hak sahabat Nabi. Hak orang duduk balah dan ni. Dia duduk kempen dia kata mazhab Syafi'i ni ngaruk dia kata. Bapa ngaruk tu Allah berkabira bukan hak Rasulullah. Bapa pergi baca. Faham? Neh? Ha. Nampak kita pula gitu pula. Bukan hak Nabi. Ha, kita faham bodoh, kita tak bodoh dah. Nah. Jawabnya betul. Hak Nabi baca mula dengan wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Nabi tak baca Allah berkabira. Nampak? Nabi tak baca. Tak baca dia tahu di mana dalam kitab-kitab hadis. Dan ni ambil di mana Allah Allah berkabira? Ini tambahan daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Faham? Seorang ulama sahabat dalam ilmu fiqh dan alim tafsir. Nak? Dia adalah murid Rasulullah. Nampak? Neh? Ibnu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nampak? Jadi satu hari dia sembahyang dengan Rasulullah, dia pergi kata Allah berkabira, alhamdulillah kasira, subhanallah bukratan wa asila. Baru dia tambah wajah tu wajhiya lillazi fatar samawati wal ard. Faham tak? Bukan dia, sorry, orang laki-laki lain. Neh? Lepas Rasulullah semayang, Rasul tanya siapa dia hak kata tadi Allahu akbar kabira tadi. Laki-laki tu pun kata saya. Nampak? Neh? Rasul jawab, nampak? Bacaan ini membawa kamu ke dalam syurga. Allah suka bacaan ini. Keh tu ini umur pun kata tak pada tu aku baca sampai ke mati. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Faham lagi? Tu kisah cerita Imam Syafi'i pun wak masuk dalam pandangan-pandangan mazhabnya. Afdal juga kita tambah depan walaupun bukan Nabi baca, tapi Nabi kata kalau baca gini bawa ke syurga. Dah boleh ke tak? Ha, dah, ada masalah. Tambah baca sudah, tapi biar faham masalah. Nak? Ha. Yang masalahnya kita sekarang, benda yang kita baca kita pun tak tahu. Hak tu yang paling ramai. Tak percaya tanya masing-masing. Benda mana Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Nah, benda makna apa benda ni? Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Nampak apa makna hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin? Benda makna dia? Tak tahu. Nah, waktu kita dah. Lama ada dalam mayang buat leh. Oh, 40 tahun dah mayang. 40 tahun dah mayang tak leh, tak tahu benda yang buat leh baca. Ini yang menjadi tak betul. Tak comel. Nak macam budak kecil hak umur 3 tahun ambil surat khabar ayah baca. Tubik ikut tubik mulu kopong kopang kopong kopang baca benda dik. Oh, dia tahu tak dia baca? dah kita macam 3 tahun juga. Ha dah. Baca tapi tak tahu pun dia makna. Apa jadi gitu? Pasal tak ada upah dah. Melainkan kerajaan istihar, siapa yang belajar terjemahan doa iftitah layak mendapat RM1,500. Oh tengok ah, ngapa gitu. Dia tanya balik pula mesti besar. Fatihah tak leh, Fatihah. Nak lagi. Ha. Jadi bila ni untuk kebaikan diri kita sendiri, tak ada bayar dengan piti, maka kita dak cakna. Faham tak? Eh? Tua berjanggut bulu lah pun, dak reti nak terjemah doa iftitah. Nah, anak 3-4 ekor pun beranak sama, dak reti nak terjemah. Nah, jadi ayah orang dah pun, dak reti nak terjemah. Janggut sekat dada, dak reti juga nak terjemah. Dan awak gua ni, benda yang paling penting dalam kehidupan kita, mengetahui setiap baris yang Allah syariatkan dalam semayang, supaya kita hayati, kita hidupkan selepas daripada semayang, tidak mencapai matlamat. Kerana kita hanya menjadi burung malik kubar, yang diasah lidah dengan benda cicing mah tuang gemala kubar. Lambat orang mari, Assalamualaikum. Itu yang dia kerti. Nah, dah terang maksud. Belum malik kubar, dah kerti terang sekarang. Kita pun dah kerti juga nak terjemah. Kita anak-anak malik kubar juga. Faham? Ha, cuma tak ada sayap je. Kemudian maka a'udzubillah, sunat baca a'udzubillah. Banyak mana sunat? Setiap rakaat sunat baca sekali. Rakaat pertama a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah, 4 rakaat, 4. Dah paling kurang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat sekali saja baca, dapat dah pahala ta'awus dia panggil. Nah, a'udzubillah ni nama dia ta'awus. Isti'azah lain. Isti'azah dia umum. Segala bacaan seorang manusia minta berlindung dengan Allah dari segala kejahatan. Sama ada berlindung dari syaitan, berlindung daripada hatu, berlindung daripada menatang-menatang jahat. Itu panggil isti'azah. Faham? Tapi kalau ta'awus, maknanya a'udzubillah. Paling kurang. Kalau a'udzubillah,